السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان الإيمان، كمؤمنين كمسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada malam ini kita bisa melanjutkan طلب العلم kita dan kita masuk ke مراتب القدر الثاني، tingkatan beriman atau mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-ilmu. Kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, apa yang terjadi, apa yang tidak terjadi. Apa yang tidak terjadi, seandai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh orang Qadariyah. Orang Qadariyah mengatakan Allah mengetahui sesuatu itu setelah terjadinya. Bukan pula seperti aqidatus syiah rafidah. Aqidah mereka aqidatul badak namanya. Apa aqidatul badak? Mirip seperti Qadariyah. Allah tahu sesuatu setelah terjadinya. Ahlus sunnah tidak demikian. Baik, ini tingkatan yang pertama. Sekarang kita masuk ke al-martabatus tsaniyah. Tingkatan yang kedua, di antara hal-hal yang wajib diimani dalam mengimani takdir Allah Azza wa Jalla, al-martabatul thaniyah, al-kitabah, catatan, penulisan. Fanu'minu bi anna Allah Ta'ala kataba fil lawhil mahfuz. Maka kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat di Lauhil Mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang mampu, tak ada jalan yang boleh menyentuhnya kecuali para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat di Lauhil Mahfuz ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, apa yang terjadi sampai hari kiamat. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun, tidak ada yang tersisa sekecil apapun yang terjadi di muka bumi ini sampai hari kiamat. Tidak ada yang tersisa, pasti semuanya tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Wajib kita imani. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-70, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi? Inna dhalika fi kitab, semuanya yang terjadi di langit maupun di bumi ada di dalam Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal tersebut mencatat semuanya tidak ketinggalan sedikit pun amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Amat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita menghitung barang, menghitung uang. Sudah pakai alat yang canggih salah juga. Adapun Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak ada yang ketinggalan di dalam catatan Lauhul Mahfuz itu. Dalam ayat yang lain, dalam surah Thaha, surah Thaha ayat yang ke-52, Allah menyatakan qala fa ma balul qurunil ula qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhil rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut, fama balul qurunil ula. Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu? Karena Fir'aun berhujjah atas kekufurannya dengan orang-orang yang dahulu kala. Sebagaimana kita sebagian kaum muslimin tatkala diperintah meninggalkan syirik, diperintah meninggalkan bid'ah, mereka berdalih dengan orang-orang sebelumnya. Ya, kalau kita salah ini mengerjakan maulid ini bagaimana? Tuan guru kita sudah meninggal itu katanya. Berarti berdosa dia. Qala ilmuha 'inda rabbi. Masalah itu hanya Allah yang tahu. Allah masukkan dia neraka. Itu dengan keadilan Allah. Jadi Fir'aun mengatakan, lantas bagaimana dengan orang-orang sebelum kita, orang-orang dahulu itu katanya. Maka dijawab, qal Musa menjawab, ilmuha inda rabbi, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Fi kitabin, di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. La yadhillu rabbi wa la yansa, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Asyahid di sini menjadi bukti di sini adalah fi kitab, catatannya terdapat dalam Lauhul Mahfuz. Dalil yang ketiga di dalam surah Yasin ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan, ini dalam Yasin ayat 12, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Ini tentunya kita lihat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yang mana Nabi menjelaskan kataballahu maqadir al-khalaiq, Allah mencatat ketentuan keputusan setiap makhluk. Tentunya di mana dicatat? Di Lauhul Mahfuz. Sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Maqadirul khalaiq, semua catatan-catatan makhluk, keputusan setiap makhluk, dia semut ke dia apa ke, semua yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Bukan sekedar kita manusia jin yang mukallaf ini, tidak. Segala-galanya ada dalam Lauhul Mahfuz. Pasir berapa jumlahnya? Daun yang berguguran setiap hari, setiap detik, berapa jumlah? Semuanya di dalam Lauhul Mahfuz tercatat. Dari sini kita mengetahui bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah 'ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala-galanya. Manusia, secanggih apapun dia mencatat, mesti akan ada kekurangan. Dan Allah sudah mengatakan dalam surah Yusuf, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu itu akan ada lebih hebat lagi dari dia. Ditemukan mesin kalkulator penghitung yang canggih, akan ditemukan lebih hebat lagi, akan ditemukan lebih hebat lagi. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala mencatat segala-galanya, tidak ada tertinggal sedikit pun. Ini dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dari sunnah, tentu tadi dalam riwayat Imam Muslim, Allah mencatat takdir segala makhluk sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50,000 tahun. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma', dan arasy Allah di atas air. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu. Perhatikan ini, karena kemarin ada bertanya, apakah ada sebelum Allah? Kana Allah, dulu yang pertama-tama Allah Subhanahu wa taala, wa lam yakun syai'un qablahu, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Allah huwal awwalu wal akhir. Dialah yang pertama, tidak ada sebelumnya. Wal akhir, dialah yang terakhir, tidak ada sesudah. Ini kalau dalam sifat 20, ini dalil qidam. Wujud qidam. Padahal ini tidak benar. Ini sifat Allah al-awwal. Sifat Allah al-akhir. Bukan qidam. Dulu Allah Subhanahu wa taala yang pertama-tama, wa lam yakun syai'un qablahu, tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma', dan arasy Allah singgasana Allah Subhanahu wa taala di atas air. Tsumma khalaqallahu as-samawati wal ardh, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fil dzikri kull syai', dan Allah mencatat dalam Lauhil Mahfudz segala-galanya. Inilah ya dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah pencatatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Dan juga Nabi mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah terangkat, lembaran-lembaran Lauhil Mahfuz telah kering, tidak bisa berotak. Baik. Wa yadkhulu fi dzalik. Dan termasuk beriman kepada catatan takdir, khamsu taqadir, ada 5 takdir lagi, 5 ketetapan lagi, bagian yang harus diimani dalam mengimani catatan Allah dalam Lauhil Mahfuz ada 5 hal. Yang pertama, at-taqdirul azali qabla khalqis samawati wal ardh bi 50 alf sanah innama khalaqallahul qalam. Takdir Allah yang azali, yang dahulu, al-abadi, yang selama-lamanya. Takdir Allah azal, yang dahulu, sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50,000 tahun. Tatkala Allah menciptakan pena, Nabi bersabda, awal ma khalaqal awwalu ma khalaqallahu al-qalama. Yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluknya setelah arasy, yaitu pena, pulpen. Itu yang pertama kali diciptakan setelah arasy. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, Allah berfirman, "Uktub." Wahai pena, wahai pulpen, catat. Ini perintah Allah. Qal ya Rabbi wa ma aktub. Pulpen ngomong ini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka kalau berbicara tentang Allah, jangan ada di kepala kita makhluk. Jangan pernah terbayang makhluk. Ya, tatkala kita mengatakan Allah berbicara, langsung pikiran kita bedeang elak, bedeang todok. mikir mulut, punya di bibir, punya gigi. Kalau enggak ada giginya, lolos-lolos hurufnya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ta'ala Allah, Maha Suci Allah. Jadi kalau berbicara tentang Allah, kosongkan otak ini dari makhluk sudah. Agungkan Allah sudah. Ini pena mengatakan, ya Rabbi, apa yang aku catat? Jangan menghayal bagaimana lupa mulutnya pena. Qala maqadir al-khalaiqi ila yaumil qiyamah. Ketetapan, keputusan, catatan setiap makhluk sampai hari kiamat. Pena pun menulis atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kaitannya mengimani catatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita imani catatan Allah yang azali, yang dahulu kala sebelum diciptakannya langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun tatkala Allah menciptakan pena. Sebagaimana dalam surat Yasin ayat 12 tadi, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala-galanya kami catat di dalam lauhil mahfuz yang terang dan nyata. Kemudian dalilnya juga dalam surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah Muhammad, tidak akan mungkin sesuatu itu menimpa kita kecuali apa yang Allah telah catat di azali dahulu. Tidak ada yang musibah yang akan menimpa kita kecuali kalau sudah punya catatan di lauhil mahfuz di azali sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Wa kitabatul mitsaq yaum. Dan kita percayai juga bagian yang kedua dalam mengimani catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kitabatul mitsaq, catatan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mengambil perjanjian dari anak Adam waktu masih dalam berbentuk zarrah, masih bibit-bibit, masih benih di dalam rusuknya Adam. Allah keluarkan kita dan kita diminta untuk bersaksi di hadapannya. Alastu bi rabbikum? Allah bertanya kepada Adam dan keturunannya semuanya, di antaranya kita ini masih dalam bentuk zarrah, benih. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ini Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka. Artinya Allah mengambil dari tulang rusuk yang di belakang, tulang rusuknya Adam, manusia-manusia semuanya waktu di berbentuk dzarrah, masih benih semuanya. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala tanya manusia ini, Allah ambil persaksian mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, kita ini menjawab, qalu bala, betul engkau Tuhan kami, syahidna, kami bersaksi, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak, atau kami bersaksi, kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap janji kami. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ambil persaksian kita bertauhid tatkala kita dalam bentuk benih, roh-roh kita. Di sana Allah ambil persaksian kita supaya tidak akan ada alasan hari kiamat bahwa Allah tidak pernah meminta persaksian dari kami, bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Ini yang kedua yang perlu kita imani dalam catatan takdir tersebut, yaitu Allah mengambil persaksian ya dari Adam dan keturunannya dulu setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Kemudian yang ketiga termasuk dari beriman dalam masalah catatan takdir, wa taqdirul umri, takdir sepanjang umur setiap makhluk. Inda takhliqin nutfati fir rahim, tatkala mani itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim sang ibu. Kita imani itu bagian dari mengimani catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdirul umri, takdir sepanjang umur. Fayursalul malaku fayunfakhu fihi fil mudghatir ruh, Allah mengutus malaikat lalu malaikat itu meniupkan pada daging tersebut nyawa. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan malaikat tersebut dengan 4 kalimat untuk dicatat. Rizquhu, rizkinya. Wa ajaluhu, ajalnya, nyawanya, batasan umurnya. Wa amaluhu, perbuatannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, celaka atau bahagia. Ini tatkala kita sudah sempurna ya 120 hari dalam perut ibu kita, di sanalah dia kita dicatat 4 hal tersebut setiap orang. Setiap orang. Rizkinya, ajalnya, jadi rizkinya berapa? Berapa kintal dimakan beras, sudah ada semua. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha." Nyawa itu tidak akan mati kecuali lengkap rezeki yang diterima. Mati kelaparan. Sebabnya mungkin lapar, tapi sudah tamat rezekinya. Sudah sampai sana sudah. Ini wajib keimanan kita iman. Kaitannya mengimani catatan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam lauhul mahfuz, yaitu mengimani catatan setiap makhluk atau setiap orang tatkala dia berumur dalam perut ibunya 120 hari, yaitu 4 bulan. Di sanalah baru menjadi manusia. Sehingga kalau gugur tidak jadi dia, artinya rusak setelah 20 hari, hukumnya nifas. Kurang dari 120 hari, hukumnya darah penyakit. Karena belum menjadi manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang keempat yang wajib diimani dalam mengimani catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, wa taqdirul hauli fi lailatul qadar, catatan tahunan. Keputusan untuk setiap tahun tentunya pada malam qadar di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir, terutama pada malam-malam ganjil, lebih kuat lagi malam 27. Pada malam 27 itu di sana perincian dari yang ada di Lauhul Mahfuz untuk apa yang terjadi setahun yang akan datang. Jadi bentuknya takdir ini yang secara umumnya Lauhul Mahfuz dirincikan setiap makhluknya tatkala kita diambil persaksian dari tulang punggung Adam. Kemudian untuk sepanjang umur, setiap umur, ini tatkala kita berada di dalam rahim. Kemudian lebih terperinci lagi untuk setiap tahun pada malam qadar. Jadi secara menyeluruh perincian lagi, lebih rinci lagi, lebih rinci lagi, lebih rinci lagi, akan ada setiap hari lebih terperinci lagi. Semuanya ini tidak berbeda dari apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dukhan pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu, malam qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Pada malam qadar dijelaskan segala urusan. Dijelaskan di sini. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, "Yuktabu min ummil kitab," dipetik catatan pada malam qadar itu dari Lauhil Mahfuz, ya, diambil, dipetik catatan pada malam qadar itu dari Lauhil Mahfuz, ma yakunu fis sanah, apa yang terjadi pada setahun yang akan datang, min mautin, berupa siapa yang akan mati, wa hayatin, siapa yang akan lahir, wa rizqin, siapa yang dapat rezeki sekian, siapa dapat ini, wa matarin, berapa kadar hujan, hatta al-hujjaj yuqal yahujju fulanun wa yahujju fulan, sampai masalah yang berhaji pun akan dijelaskan malam qadar itu akan berhaji tahun depan fulan fulan fulan, akan berhaji tahun depan fulan fulan dan fulan. Itu dipetik, diambil dari catatan yang ada dalam Lauhil Mahfuz. Jadi semakin terperinci sekarang. Yang kelima, wa taqdirul yaumi, takdir setiap hari, catatan yang terjadi setiap hari. Semakin mengecil, mengerucut sekarang ini. Qala Allah Ta'ala, kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kulla yaum, setiap hari, huwa fi sya'nin, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusannya. Fataqdirul yaumi tafsilun minal taqdiril hauli. Maka takdir setiap hari, keputusan yang terjadi setiap hari, itu perincian dari takdir setiap tahun. Wal hauli, takdir setiap tahun, tafsilun minat takdiril umri inda takhliqin nutfah, perincian dari takdir sepanjang umur tatkala Allah sudah menyempurnakan penciptaan makhluk ini dalam perut ibunya tatkala berumur 120 hari. Wal umri tafsilun minat takdiril umril awal yaumal mitsaq, takdir sepanjang umur untuk setiap makhluk perincian dari takdiril umril awal, takdir umur yang pertama tatkala Allah mengambil persaksian atau perjanjian dari keturunan Adam. Wa huwa tafsilun minat takdiril azali alladhi khattahu al-qalamu fil imamil mubin. Kemudian semuanya itu perincian dari takdir yang ada di azali sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun yang tercatat di dalam Al-Lauhil Mahfuz. Wal Imamul Mubin wa min ilmillahi azza wa jalla. Al-Imamul Mubin itu bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika muntahal maqadir fi akhiriyatiha ila ilmillahi azza wa jalla. Demikian juga keujungan atau ujung dari segala takdir, fi akhiriyatiha, pada akhirnya hanya Allah yang tahu. Awalnya takdir itu hanya Allah yang tahu, akhirnya takdir itu hanya Allah yang tahu. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Subhanallah. Kalau kita tidak punya iman, atau kalau kita hanya sebatas, atau kalau kita menggunakan akal, mungkin stres kita akan pikirkan ini, bagaimana Allah akan catat semuanya. Tapi cukup kita ini iman sudah. Amin sudah. Amanah. Iman. Demikian datangnya kita beriman. Sadu baik. Nyadu saja. Imani sudah. Fantahatil awailu ila awaliyati. Awal dari segala-galanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang awal. Enggak ada yang paling awal kecuali Allah. Wantahatil awakhir ila akhira ila akhiriyatihi. Dan segala yang akhir akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang paling akhir. Huwal awwalu wal akhiru. Kemudian Allah sebutkan dalam surat An-Najm ayat yang ke-42, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu ujung dari segala-galanya. Inilah dia yang wajib kita imani dalam masalah takdir. Yang kedua yaitu al-kitabah, catatan. Al-martabatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga. Martabatul masyiah. Al-masyiah, kehendak. Fanu'minu bi anna Allah Ta'ala qad sya'a kullama fis samawati wal ard. Maka kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. La yakunu syai'un illa bi masyiatihi, tidak mungkin segala sesuatu terjadi. Tidak mungkin segala-galanya bisa ada kecuali dengan kehendak Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah terjadi, pasti terjadi. Apa yang tidak, tidak mungkin terjadi. Wa ma lam yakun. Wa kaifa yakun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma lam yakun. Kita mengimani bahwa apa yang tidak terjadi, seandai kata terjadi, bagaimana cara terjadinya, itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki apa yang ada di langit dan bumi. Tidak ada sesuatu yang keluar dari kehendak Allah. Masya'akana wa malamnya sya'lam yakun. Apa yang dikehendaki terjadi, apa yang tidak dikehendaki maka tidak terjadi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya amruhu, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza arada syai'an, kalau menghendaki sesuatu, an yaqula lahu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah atau terjadilah. Fayakunu, maka terjadilah. Idza arada syai'an, apabila Allah menghendaki sesuatu, syai'an kata-kata nakirah, maka umum, apa saja kalau Allah menghendaki, cukup Allah mengatakan jadi, maka langsung terjadi. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Walau syaa Allahu maqtatalu, seandainya kata Allah menghendaki, maka mereka tidak akan saling bunuh. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 35, walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda, seandainya kata Allah menghendaki, semua akan berada di atas petunjuk. Enggak ada yang kafir kalau Allah mau. Seandainya kata Allah mau. Kemudian dalam surat Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya kata Rabbmu menghendaki, maka manusia dia akan jadikan umat yang satu berada di atas tauhid semuanya. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 13. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni. Seandainya kata kami menghendaki, niscaya akan kami berikan setiap orang itu hudaha, petunjuknya. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi keputusan dariku, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi jahannam itu dengan jin dan manusia semuanya. Kemudian di dalam surah Fatir ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Innahu kana 'aliman qadira." Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, Maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Allah punya kehendak. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "La yaqul ahadukum." Janganlah seorang di antara kalian berdoa dengan mengatakan, "Allahumma ighfirli in syi'ta." Ya Allah, ampunilah aku jikalau Engkau mau. Ya. Ya Allah, maafkan aku insyaallah. Jangan. Enggak benar. Ya. mudah-mudahan engkau sehat, insyaallah. Amin, katakan amin. Jadi Nabi mengatakan, janganlah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Insyaallah berarti. Ya Allah kasih aku rezeki, insyaallah. Jangan. Minta dengan pasti caranya. Ya. Irhamni insyaallah. Kasihanilah aku ya Allah jika engkau mau. Warzuqni insyaallah, berilah aku rezeki jika engkau mau. Wal ya'zim mas'alatahu. Ini dalilnya. Pastikan permintaan itu. Jangan gantung kepada kehendak Allah. Ya Allah, sehatkan aku. Jangan nyambut insyaallah. Amin. Wal ya'zim mas'alatahu. Kokohkan permintaan itu, jangan kaitkan dengan kehendak. Innahu yaf'al ma yasha la muqrira lahu. Karena Allah itu berbuat segala sesuatu yang Ia kehendaki, tidak ada yang mampu memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ingat para jemaah. Tapi kalau berharap sih tidak ada masalah dengan mengatakan insyaallah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terhadap yang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Tapi kalau minta dalam bentuk permintaan, ya Allah sehatkanlah aku. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Cukup sampai sana. Jangan, ya Allah, jika engkau mau beri aku rezeki, kasihlah aku rezeki. Tidak boleh seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi ar-rahman." Sesungguhnya hati-hati anak Adam ini di antara jari-jari tangan Allah Subhanahu wa taala, atau di antara dua jari tangan Allah Subhanahu wa taala. "Qalbun wahid," seperti satu hati. "Yusrifuhu haitsu yasha." Allah memalingkannya kepada apa yang Allah kehendaki. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung Nabi berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Inilah dia tingkatan yang ketiga kaitannya mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu martabatul masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita imani apa yang terjadi dengan kehendak Allah, apa yang tidak terjadi pula dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi ini luar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hanya ini dulu yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan masih tersisa satu hal kaitannya dengan martabatul iman bil qadar, tingkatan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan terus kita ini semangat thalabul ilm, menuntut ilmu. Jangan malas. Ini malas, ini afat, penyakit. Atau di antara penyakit awal qad talab at-tazarru bi kathratil asghal. Banyak alasan karena banyak kesibukan. Waduh, lagi repot. Waduh, lagi repot. Kapan antum enggak repot? Enggak ada enggak pernah repot. Semua repot. Sibuk. Oh, ada urusan, ada ini, ada meeting. Allah. Kalau Allah ngasih dia rezeki, enggak pernah ditunda sama Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah sempat nunda. Bagaimana seandainya kata Allah tunda rezekinya antum? Atau biar udara ditunda 5 menit saja bagaimana? Jangan. Ladzarru bi kathratil asghal, alasan tidak hadir menuntut ilmu dengan banyaknya kesibukan, ini afat, penyakit dalam menuntut ilmu. Sehingga apa katanya nanti? Ay, ketinggalan kita. Ada sekali-kali nanti saja kalau ada, kalau kitab yang baru lagi kita mulai. Jangan seperti itu. Ya. Baik, bisa cukup sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Apakah boleh kita berdoa meminta umur panjang, banyak rezeki, padahal keduanya itu sudah ditentukan di lauhul mahfuz? Boleh. Minta umur panjang, banyak rezeki, banyak anak, boleh. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan Anas, Allahumma akthir malahu, Allahumma akthir malahu, ya Allah perbanyak hartanya. Waktir amwal, waktir auladahu, perbanyak anaknya. Waktir umrohu, panjangkan umurnya. Keduanya sudah ditentukan. Iya, kalau antum tahu, kita tak tahu. Hah? Namanya takdir itu rahasia Allah. Boleh, ya, tidak mengapa. Allah taala. Apa kalau Allah akan kekal selama-lamanya? Iya. Kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal selama-lamanya. Huwal awwalu wal akhir. Dia yang pertama dan dia yang terakhir. Terakhir tidak ada lagi setelah. Wallahu taala. Apakah 6 hari penciptaan bumi dan langit sama dengan hari-hari kita? Iya, sama. Ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sama. Cuma berbeda segi barokah. Hari dahulu dengan hari sekarang berbeda. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, La taqumu as-sa'ah hatta yuqbadu al-'ilm wa yakthur wa takthuru az-zalazil wa yataqarabu az-zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ilmu telah dicabut. Banyaknya gempa bumi dan dekatnya waktu dan masa. Antum bayangkan, sehari sekarang luar biasa cepatnya. Satu pekan cepat. Coba ingat waktu kecil-kecil dulu, lama sehari itu. Satu pekan, setahun, lama sekali rasanya. Sekarang cepat sekali. Malam ini antum kumpul. Malam Selasa besok anda terasa sudah datang. Ini menunjukkan tanda dekatnya kiamat. Taqarubuz zaman. Masa itu dekat jam rasanya. Hadza huwa wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya jika menceraikan dalam keadaan hamil? Boleh. Enggak apa-apa. Yang penting jangan cerai tatkala haid. Cerai tatkala haid harus dirujuk, itu talak bid'ah. Ya. Atau talak tiga sekaligus, ini talak bid'ah. Wallahu ta'ala. Apa boleh menikahi adik ipar jika istri meninggal? Boleh, tidak menjadi masalah. Ya, kalau sudah meninggal boleh. Saudarinya sudah meninggal boleh. Wallahu ta'ala. Apakah menyebut diri sebagai salaf itu wajib? Tidak ada celaan mengatakan diri salaf. Harus diterima orang mengatakan dirinya salaf. Lalu bagaimana dengan sebagian orang yang beramal sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaf, namun tidak menyebut diri mereka dengan nama salaf? Tidak apa-apa. Tapi disebut gak disebut, kalau ikut Nabi dan para sahabat, salaf namanya. Atau ngaku diri salaf tapi bid'ah perbuatannya, ya ahli bid'ah namanya. Ini gak bisa ngaku. Wallahu ta'ala. Bagaimana dengan anak yang baru lahir lalu meninggal dunia dari orang tua yang kafir? Ini akan diuji nanti pada hari kiamat. Jikalau dalam ilmu Allah anak itu besar, dia beriman, maka hari kiamat dia akan memilih surga. Jikalau ya dalam ilmu Allah anak itu kalau besar dia akan kafir, maka di hari kiamat dia akan memilih neraka. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita jika orang tua tidak setuju dengan dakwah salaf, dakwah sunnah ini atau dakwah salaf ini? Antum sabar, tetap antum baik kepada dia. Apa kebutuhannya antum berikan. Tapi diajak untuk berbuat syirik atau bid'ah tidak boleh. Urusan dunia tetap baik. Ya. Sambil doakan ya Allah Taala. Selamatnya kita dari musibah, apakah termasuk bagian dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita? Selamat dari musibah, ya, itu termasuk takfirul dzunub, mengampuni dosa. Ya, karena dia mengatakan kalau kita kecelakaan tentu banyak biaya yang keluar. Jadi ketahuilah, dia banyak biaya keluar. Datangnya biaya itu kan rezeki pula. Jangan antum kira hanya dapat uang rezeki, ya. Atau kita mengeluarkan uang ini kita anggap tidak rezeki dan segalanya. Jadi rezeki Allah Subhanahu wa taala sangat banyak diberikan kepada kita. Yang kita makan, kita minum rezeki namanya. Kita bisa membeli pakaian, beli ini rezeki namanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab, memberi rezeki kepada hambanya dengan tanpa hitungan. Jadi ya, kita selamat dari bencana dan musibah itu merupakan afiat. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari bencana, atau kita pun ditimpa bencana oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pertanda Allah mencintai kita. Ya Allah taala. Apakah saudara dari mertua termasuk mahram? Bukan. Ya, saudara dari mertua misalkan sang istri, ya, istri kita, kemudian kita punya bapak, bapak kita punya saudara, apakah mahram bagi sang istri kita? Tidak. Ya. Dia tidak mahram. Allah taala. Karena dia halal nikah. Ya, apabila ya, kita menceraikan dia. Apa hukumnya menikah dengan misal? Boleh, enggak apa-apa. Saudari misan boleh. Ya. Misan kita boleh menikah. Ya. Kalau bapak kita menikahi anaknya saudaranya enggak boleh. Tapi anak dengan anak boleh. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Fatimah dengan Ali. Ya, wallahu ta'ala. Bedakah ilmu Allah dengan takdir Allah? Ilmu Allah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka saya harap masalah takdir ini jangan ketinggalan supaya pembahasannya tidak terputus ilmunya. Ya, Allah taala. Jadi Allah punya ketetapan. Ketetapan Allah itu terjadi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk membunuh kalau menggugurkan kandungan dengan sengaja sebelum 120 hari? Jangankan itu, yang sudah bercampur mani laki dan perempuan, azal seorang menggauli istrinya, begitu mau keluar mani dia keluarkan di luar, dia tidak tumpahkan di dalam ya rahim. Itu namanya wa'dul khafi, membunuh dengan tersembunyi. Dia makruh, tidak sih haram, karena belum campur. Ya, itu saja, ya dimakruhkan. Ya, apalagi kalau sudah bercampur. Tapi ada syarat, kalau memang bahaya bagi seorang perempuan berdasarkan keputusan dokter Muslim, maka tidak apa-apa dikeluarkan. Allah. Bolehkah kita kita berdoa dengan doa, ya Allah, seandainya hidupku lebih baik dari mana matiku, maka hidupkanlah aku. Ini boleh. Jikalau dia sudah macam usaha, artinya harus mati begitu, memang maunya harus mati, berdoa seperti itu. Tapi berangan-angan mati tidak boleh. Wallahu ta'ala. Apa yang kita harus lakukan jika orang tua memerintahkan untuk mencukur jenggot? Enggak boleh taat. Enggak boleh taat. Innama ta'atu fil ma'ruf, taat itu kepada yang baik saja. Wallahu ta'ala. Orang tua minta dibuatkan jajan maulid, bolehkah saya menolongnya? Enggak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bolehkah kita mengumpulkan 10 atau lebih kafarat sumpah nazar, kemudian membayarnya hanya untuk satu kafarat sumpah nazar? Tidak boleh. Ya, setiap nazar itu ya punya kafarat jika tidak dilaksanakan. Apakah rezeki yang ditentukan oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz bisa bertambah dengan cara kita harus meminta atau berdoa? Jadi bertambahnya rezeki dan berkurangnya rezeki hanya Allah yang tahu. Yang penting minta saja. Ya, kita enggak tahu masalahnya. Yang penting minta sudah. Ya, Allah taala. Maka wajib diberi nama jika anak kita begitu berumur 6 bulan keumuran tidak wajib. Ya Allah taala. Apakah boleh mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan suatu kejadian seperti hancurnya gedung WTC? Ya, ini pekerjaannya orang-orang yang tidak ada pekerjaannya. Ya. Jadi, ya, kalau beriman dengan takdir selesai masalah, tidak perlu dikaitkan ayat sekian nomor sekian. Ya, tidak perlu, karena ya. Para ulama sendiri, ulama tafsir berselisih dalam menghitung ayat. Ya, seperti masalah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagian mengatakan satu ayat, sebagian mengatakan nyambung. Jadi, ya, tidak ada dalil untuk mengaitkan suatu kejadian dengan ayat-ayat nomor-nomornya segalanya. Wallahu taala. Apakah ada doa-doa tertentu dalam setiap gerakan wudu? Bid'ah. Di awal bismillah, di akhir asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kan doanya dari Al-Qur'an. Iya, dari Qur'an, tapi Nabi tidak pernah mencontohkan. Apakah sama pengertian langit dengan arasy? Tidak sama. Ya. Arasy itu singgasana yang besarnya makhluk paling besar di muka bumi dunia ini. Makhluk paling besar arasy. Arasy dibandingkan 7 langit 7 bumi ini, 7 langit 7 bumi seperti segelang, satu gelang dilemparkan di tengah padang. Padang itu arasy, gelang itu langit dan bumi. Luas kursi Allah saja bukan arasynya, kursinya tempat kaki Allah. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Kursi tempat kaki Allah. Tapi jangan bingung lah, bagaimana? Iman sudah. Apakah boleh merubah dhamir, kata ganti dalam doa, seperti kalau sendirian Allahumma hdini fiman hadait, kalau banyak Allahumma hdina, ini boleh. Ya, Allah taala. Apa perbedaan antara doa dan harapan? Jelas doa itu permintaan, harapan itu berharap. Meskipun minta, tapi diterima apa tidak berharap, beda. Ya, tapi kalau angan-angan, cita-cita itu termasuk doa. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, apabila seorang di antara kalian bercita-cita, bercita-cita, berangan-anganlah yang baik, karena angan-angan itu merupakan doa. Wallahu a'lam. Ingat, ya, tidak ada takdir yang tidak ada takdir yang bisa berubah kalau sudah ditetapkan dalam lauhil mahfuz. Wallahu a'lam. Apa arti dari Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang tidak terjadi, seandainya kata terjadi, bagaimana terjadinya? Jadi ada yang tidak terjadi, ditakdir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi. Tapi seandainya kata terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Ini gampang-gampang, enggak perlu ditafsirkan. Ya, pahami bahasa Indonesianya selesai. Ya. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, mengetahui apa yang akan terjadi, mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya kata terjadi, bagaimana cara terjadinya? Apa yang sulit? Yang penting jangan ngantuk. Bagaimana doa iftitah harus dibaca? Kalau mau sempurna, sholat baca. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan doa iftitah. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukum potong rambut kepala bagi wanita? Tidak boleh, kecuali kalau dia terlalu panjang, sulit mengaturnya, dengan syarat tidak tasyabuh rupanya dengan laki-laki atau mengikuti gaya perempuan-perempuan kafir. Allah Taala. Ini tolong nasihati guru-guru yang tidak adil dalam menghukumi santri yang mereka hanya melihat status perorangan. Murid yang harus dinasihati. Murid harus sabar terhadap kerasnya guru. Baru kalian mendapatkan ilmu. Disebutkan dalam adab thalabul ilm, an yasbira talib ala jafa'il muallim. Murid harus sabar terhadap kasarnya guru. Sekarang terbalik, guru harus sabar terhadap kasarnya murid. Maka enggak berkah ilmu kita yang sekarang ini. Antum lihat Khalifah Harun al-Rashid, dia mengirim anaknya belajar ke Al-Asma'i. Al-Asma'i ulama ahli sunnah. Maka dilihat telah oleh Harun al-Rashid, sang anak ini lagi menuangi gurunya air untuk wudu. Besoknya ditegur sang guru, wahai Al-Asma'i, saya kirim anak saya ke tempatmu supaya belajar dan engkau didik dia dengan adab. Seharusnya engkau suruh dia satu tangan nuang air, satu tangannya gosok badanmu yang tempat wudu itu. Ini suruh buang sampah aja dikatakan gurunya enggak adil. Kok itu enggak? Subhanallah. Inilah dia kurang ajarnya murid-murid sekarang itu. Ini dengar ini tulab ini. Murid yang kurang ajar. Ya. Apa dikatakan para ulama kita? Jadilah murid itu seperti orang sakit yang datang kepada dokter, siap menerima nasihat dokter apapun disuruh. Baru kita dapat ilmu barokah. Ini gurunya digugat terus, bagaimana mau dapat barokah ilmu? Jangan berharap antum berkahnya seperti saya membela antum. Tidak. Saya bela yang hak. Ya. Karena kita mengetahui, ya, karena kita juga menjadi murid. Sampai sekarang kita terus menjadi murid. Belum kita seperti ulama dahulu supaya dikasih hadis, disuruh gurunya mukul dia, yang penting dapat hadis. Kita mau dihukum lari, gurunya dibawakan parah. Ulama dahulu supaya bisa ilmu keluar dari gurunya, sanggup saya dipukul berapa kali saja, yang penting kau kasih saya hadis. Maka apa? Barokah ilmu mereka. Diberkahi oleh Allah. Sarana sedikit, tapi Tapi apa? Mereka tahu nilainya ilmu itu. Mereka ikhlas mencarinya. Kita belum apa-apa. Iya, coba digugat gurunya. Tolong nasihati guru-guru yang tidak adil. Subhanallah. Ulama dahulu atau orang dahulu kalau belajar setiap hari pagi-paginya sedekah dulu. Kepada orang fakir mengatakan, Allahumma astur aiba syaikhi anni. Ya Allah, tutup kekurangan guruku dari mataku. Wala tudhib barakata ilmihi anni. Jangan kau cabut berkah ilmunya dari diriku. Gugap gurunya ini, subhanallah. Bagaimana dapat ilmu? Betul, guru dia itu manusia. Tapi apa? Sang thalib boleh sabar. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i kepada salah seorang ulama, yang mana orang alim ini agak kasar. Hei fulan, kau ini terlalu kasar sama murid-murid, katanya. Akhirnya orang lari dari kamu. Dia yang goblok orang itu, katanya. Kalau dia mau cari ilmu dariku, dia sabar atas akhlakku. Sabar. Dengar ini para santri. Ilmu itu mahal. Antum tidak tahu menilai ilmu kecuali orang yang berilmu tahu. Ini belum ada yang sedekat tiap hari ini. Malam Selasa saja berat, yang tongteng itu yang keluar. Alhamdulillah. Ini ulama dahulu tiap hari bersedekah, mau jalan ke tempat ngaji. Sambil bersedekah mengatakan, Ya Allah, tutup aib guruku dari mataku. Tutup dia. Dan jangan sekali engkau hilangkan berkah ilmu guruku dari diriku. Maka Imam Ibnu Rajab menulis kitab, Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Keutamaan ilmu orang dahulu dari ilmu orang sekarang. Nasihat bagi kita semua. Ya. Hadza wallahu ta'ala. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi.